إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وجزاكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pada bab minasyirki ayyastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Kita masuk pada ayat yang kelima. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala, amma yujibul muttarra idha da'ah, idha da'ah wa yakshifu su'a. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Lamal ayat ke-62, amma yujibul muttar, siapakah orang yang dapat menjawab al-muttar, orang yang dalam keadaan sangat membutuhkan, idza da'ahu, apabila dia meminta kepadanya, wa yakshifu su, dan menghilangkan kejelekan. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-ayatul khamisah, ayat yang kelima, qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, amma yujibul muttar idha da'ahu. Kalimat amman ini adalah sedangkan yang munqati'ah maknanya mu'adil, yang disetara begitu, sehingga a'indaka zaidu au amrun, begitu, apakah yang bersamamu itu zaid atau amr, demikian. Wa qawlu ta'ala, demikian juga dalam firman Allah ta'ala dalam surah Tur ayat 35 yang menunjukkan muttasilah juga, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khuliqu, apakah mereka khuliqu, tercipta, min ghairi syai'in, tanpa ada yang menciptakannya, am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka, atau mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka sendiri. Ini juga muttasilah. Kenapa? Karena disebutkan mu'adilnya di situ. Ya, disebutkan mu'adilnya. Am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka tercipta dengan sendirinya? Am humul khaliqun, atau mereka justru menciptakan diri mereka sendiri. Nah, ini mu'adilnya disebutkan dalam kalimat tersebut. Ya. Maka dia di sini apa? Muttasilah. Amnya di sini adalah muttasilah, karena disebutkan mu'adilnya. Kalau munqati'ah tidak dipersyaratkan disebutkan mu'adil. Contohnya yang munqati'ah, wa qawlu ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ahu. Amma yujibul muttar, dan siapakah yang mampu menjawab, memenuhi al-muttar, orang yang sedang dalam keadaan sangat membutuhkan, idza da'ahu, ketika dia meminta kepadanya. Maka am di sini adalah munqati'ah, Kenapa? Li'annahu lam yuzkur laha mu'adil. Lam yuzkar laha mu'adil. Karena di sini tidak disebutkan mu'adilnya. Nah, beda dengan tadi. Yang sebelumnya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dengan sendirinya atau justru mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya, ada mu'adilnya di situ. Ada pembandingnya. Baik. Sehingga inilah yang membedakan antara am yang munqati'ah dengan yang muttasilah. Ingin lebih lengkap tentunya buka di dalam kitab Ibnu Aqil, ya, Syarah Ibnu Aqil atau nah, apakah di Awdahul Masalik ataupun di syarah-syarah Ibnu Aqil yang lainnya dijelaskan di sana tentang am munqati'ah dengan muttasilah perbedaannya, ya. Nah, Syekh di sini hanya menyebutkan secara global saja. Karena banyak contoh-contohnya, banyak apa disebutkan banyak kasus-kasusnya di sana. Kapan dia munqati'ah, kapan dia muttasilah. Baik. Maka pada ayat ini yang kita baca ini amma yujibul mutarra idza da'ahu, dia munqati'ah. Kenapa? Li'annahu lam yuzkar laha mu'adil. Karena dalam kalimat ini tidak disebutkan mu'adilnya. Ya, tidak disebutkan mu'adilnya. Fahiya bima'na bal. Tetapi dia maknanya adalah bal. Ya. Bahkan wal hamzah dan juga pertanyaan ada istifham. Bahkan apakah ada orang yang bisa mengabulkan, begitu maknanya. Amman yujibul mutarra? Apakah ada orang yang bisa memenuhi al-mutar, orang yang sangat-sangat lagi membutuhkan, idza da'ahu, ketika dia meminta kepadanya. Demikian. Kemudian qawluhu, kalimat al-mutar. Al-mutar asluha al-muttar. Ya, al-mutar aslinya dengan ta. Ta-nya itu dengan ta, ya. Demikian. Nah, dan ini diterangkan dalam qaidul ilal sharaf, ya. Dalam qaidah ilal sharaf disebutkan kapan ta itu bisa berubah menjadi ta. Sama seperti apa? Istilah. Istilah asal katanya dari ta, bukan dari ta, ya. Mustalah itu asalnya mustalah gitu, ya. Nah, dari ta. Ketika dia taknya ini bertemu dengan huruf yang istilah, maka dia menjadi ta, begitu. Baik. Ai alladhi asabahu ad-dar. Ad-dar. Yang dimaksud dengan mutar adalah asal katanya dari kata darar, ya, dari kata darar. Kemudian apa? Menjadi isim fa'il mutar, ya. Kemudian apa? Atau menjadi masdar mim muttar. Nah, yang asal katanya dari muttar, muttaru, begitu, ya. Karena dari kata darara. Baik. Ay alladhi asabahu darar. Al-muttar atau muttar ini adalah orang yang ditimpa dengan darar, orang yang ditimpa darar. Darar ini apa? Bahaya, ya, kerugiankah atau mara bahayakah atau kesulitankah dan sebagainya, itu namanya darar. Qala ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu annis massaniyad dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 Allah menyatakan wa ayyub, dan ingatlah tentang ayyub, ya, wa ayyub, ingatlah tentang ayyub, idnada rabbahu, ketika ayyub menyeru kepada Rabbnya, anni massaniyad dur, sesungguhnya aku ditimpa oleh dur, kesulitan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah arhamur rahimin, yang maha berbelas kasih. Fastajabna lahu, maka kami pun penuhi permohonannya untuk Ayyub. Maka di sini kata Syekh Muslim rahimahullah taala, fala yujibul muttar ilallah, maka tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang bisa memenuhi permohonan muttar, orang yang sangat-sangat kejepit, sangat-sangat terhimpit dengan sebuah permasalahan, illallah, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, berarti ini terkait dengan apa? Istighasah. Karena istighasah apa? Talabul ghaus. Al-ghaus apa? Izalatu darar. Ya, begitu. Izalatu syiddah. Nah, ketika seseorang itu ingin menghilangkan kesulitan padanya atau dari dirinya, maka dia beristighasah. Maka di sini lihat kalimatnya, wa ayyub idnada rabbahu anni masaniyadur. Ini sehingga kata Syekh, fala yujibul muttar ilallah, maka tidak ada yang bisa menjawab permohonan permintaan orang yang dalam keadaan kesulitan ilallah, kecuali Allah. Lakin qayyadahu biqaulih, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan, mengikat firman-Nya ini dengan menyatakan idza da'ahu, apabila dia meminta kepadanya. Berarti di situ apa? Harus ada, harus menempuh sebab ketika dia ingin apa? Dihilangkan kesulitannya. Nah, sehingga kata Syekh Muslimin, amma idza lam yad'u, lam yad'u, faqad yakshifu Allahu durrahu wa qad la yakshifu. Adapun idza lam yad'u, kalau dia tidak meminta kepada Allah, faqad yakshifu Allah durrahu, terkadang Allah akan angkat, Allah akan hilangkan kesulitannya. Waqad la yakshifu, terkadang juga tidak Allah hilangkan. Ini kenapa? Karena tidak menempuh sebabnya, tidak menempuh persyaratannya. Ya, di sini idanya ida syartiyah. Ya, ida asyartiyah min adawati syart, termasuk dari apa? Adawatu syart. Sehingga ida di sini menjadi persyaratan. Kapan dihilangkan atau diangkatnya ad-dur? Ida da'ahu, apabila dia mau meminta kepada Allah. Ini yang jadi pembedanya, ini yang menjadi persoalan. Ya. Nah, sebagaimana kemarin sudah diterangkan, ya, adanya orang-orang yang dia meminta di kuburan, Al-Badawi, Ibnu Arabi, Dasuki dan sebagainya, dalam keadaan apa? Dia hanya meminta kepada sesuatu yang tidak akan mungkin bisa mengabulkan. Ya, begitu. Dan terkadang bisa dikabulkan permohonannya, karena apa? Karena dia menempuh sebabnya. Ya kan? Karena dia menempuh sebabnya, bukan karena dia berdoa atau meminta kepada Badawi, bukan. Nah, tapi karena dia menempuh sebabnya. Baik. Sehingga di sini juga sama, Allah tabaraka wa taala mengatakan, mengingatkan, amma yujibul muttarra idza da'ahu. Dan siapakah orang yang bisa memenuhi, mengabulkan al-muttar, permohonan keinginan orang yang sangat membutuhkan, orang yang sedang dalam keadaan sangat kesulitan, idza da'ahu, ketika dia meminta kepadanya. Ini sehingga ini menjadi persyaratan. Qawlu kemudian wa yakshifu su, yakshifu su maknanya adalah yazilu su, menghilangkan kejelekan. Yakshif maknanya yazil, menghilangkan. Wasu sendiri, sedangkan su sendiri adalah ma yasuul mar, apa yang membuat sakit, apa yang membuat tersakiti orang, seseorang, itu namanya su. Ya, dinamakan kejelekan ketika sesuatu itu menyakiti seseorang, maka dikatakan kejelekan. wa huwa duna darurah, di mana su ini kedudukannya atau posisinya di bawah daripada darurah. Kalau darurah itu kesulitan yang amat sangat, kalau su adalah gangguan, kejelekan, ya, sesuatu yang membuat sakit seseorang. Tapi apa? Sakitnya terkadang masih bisa dirasa, apa masih bisa ditahan. Tapi kalau sudah darurah, itu dia tidak bisa nahan, sudah enggak bisa nahan, harus keluar, begitu ya. Nah, makanya dalam syariat kalau posisinya darurah itu akan mendapatkan apa? Keringanan. Berbeda dengan orang yang hanya mendapatkan apa? Asu, ya, perbuatan jelek. Ketika seseorang ditimpa perbuatan jelek atau sesuatu yang menyakitkan dirinya, dia tidak mendapatkan keringanan. Berbeda dengan orang yang mutor, orang yang betul-betul fi darurah, dalam keadaan sangat-sangat butuh, ya. Maka dia apa? Ad-darurah tajlibut taysir. Demikian kaidahnya, ya. Ad-darurah tajlibut taysir. Darurah itu akan memberikan kemudahan, keringanan. Ya. Nah, diberikan keringanan. Kenapa? Karena dia sudah dalam keadaan darurah. Begitu, ya. Baik. Apa buktinya darurah? Darurah itu mengancam jiwanya. Sesuatu yang mengancam jiwanya itu baru namanya darurah. Ya. Makanya diterangkan oleh para ulama tentang perbedaan darurah dengan mukrah. Orang yang dianggap mudhar dengan orang yang mukrah berbeda. Orang yang mukrah terpaksa, dia apa? Kapan dia menjadi mukrah? Nah, ketika dia ditimpa perkara yang darurah. Tidaklah dijadikan, dikatakan sebagai mukrah kalau apa? Kalau itu bukan darurah. Kalau hanya sekedar su, maka bukan darurah. Nah, demikian. Atau bukan muta'a mukrah. Ya, bukan orang yang mukrah. Demikian. Jadi, demikian. Jadi tidak setiap yang terpaksa, yang dipaksa, itu artinya apa? Dia mendapatkan darurat. Mendapatkan hukum darurat. Demikian. Dilihat keterpaksaannya itu apa? Apakah dia mendapatkan darurah atau dia mendapatkan asu? Demikian. Ya. Nah. Kenapa li'anal insan qad yusa'u bima la yadurru? Karena seseorang, kata Syekh, karena li'anal insan, karena seseorang qad yusa'u bima la yadurru, terkadang dia tersakiti dengan sesuatu yang tidak madarat bagi dia. Iya. Dia tersakiti tapi apa? Tidak madarat, tidak membahayakan dirinya, tidak mengancam dirinya, tidak mengancam jiwanya. Iya. Begitu. Baik. Lakin kullu darurah su. Tetapi setiap darurat itu pasti apa? Kejelekan. Itu kaidahnya. Iya. Jadi apa? Setiap kullu darurah su. Setiap darurat itu pasti kejelekan. Pasti akan menyakitkan. Iya. Tapi tidak setiap yang menyakitkan itu darurah. Gitu. Sehingga dari situ apa? Melahirkan hukum apa? Mukrah. Kapan orang itu mukrah? Oh, saya mukrah ini. Iya. Jadi boleh saya apa? Melanggar syariat? Tidak. Dilihat dulu, iya. Apakah yang menimpa kamu su atau darurah? Kalau yang menimpa dirimu adalah su, maka tidak ada dispensasi bagi dirimu. Tapi kalau yang menimpa dirimu adalah darurah, maka ada dispensasi bagi dirimu. Ya, kenapa? Karena ad-darurah tajlibut taysir. Begitu kaidahnya, ya. Ad-darurah, hanya darurah yang membawa kepada taysir. Bukan as-su, ya. Bukan apa? Kejelekan. Bukan su yang membawa kepada taysir. Kalau kejelekan, tidak setiap kejelekan itu apa? Darurah. Begitu, ya. Baik. Demikian. Sehingga sama seperti misalkan apa? Orang tidak berpuasa. Kenapa? Ini karena saya darurat. Daruratnya apa? Ya, darurat. lapar saya. Nah, berarti apa? Bukan darurat namanya. Iya, bukan darurat. Walaupun menyakitkan, lapar itu menyakitkan kan gitu ya. Tapi apa? Tidak darurat. Kecuali kalau dengan dia berpuasa kemudian menyebabkan dia mati. Nah, ini namanya apa? Darurat. Begitu. Iya, dia harus berbuka di situ. Iya, begitu. Baik, demikian. Itu yang membedakan ya. Sehingga fuqaha dalam hal ini apa? Membedakan dia antara darurat dengan su, gitu ya. Nah, nanti hukumnya berbeda. Ya. Nah, demikian. Qauluhu wa yakshifu su'a, dan yang menghilangkan as-su, kejelekan. Hal hiya muta'alliqah bima qablaha fil makna? Nah, sekarang yang jadi problem adalah apakah kalimat ini terkait dengan kalimat sebelumnya secara makna, wa annahu idza ajabahu kashafa su'a, dan bahwasanya apabila dia menjawabnya berarti dia menyingkap, menghilangkan gangguannya tersebut, awnya mustaqillah yajibul muttar, atau ini tersendiri yang mengharuskan, maknanya adalah mengabulkan al-muttar idza da'ahu, ketika dia meminta kepadanya. Tsumma amrun akhar yakshifu su, kemudian perkara yang lain akan menghilangkan gangguan tersebut. Nah, jawabannya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, jadi apakah kalimat ini terkait dengan sebelumnya secara makna, atau ini adalah makna tersendiri? As-su di sini, yakshifu su di sini, apakah maknanya terkait dengan al-muttar tadi, atau dia makna sendiri? Al-jawab, al-makna al-akhir a'am. Jawabannya adalah makna yang terakhir itu lebih umum. Mana itu? Yang tersendiri. Ya, yang mustaqillah. Yujibul muttar idza da'ah. Ini. Ya. Kenapa? Li'annaha tashmal kashfa su'il muttar wa ghairihi. Karena kalimat tersebut, maknanya tersebut mencakup kashfa su'il muttar wa ghairihi. Bisa bermakna menghilangkan kejelekan dari muttar, dari orang yang kehimpit masalah tersebut, atau dari yang lainnya. Nah, sehingga wa man da'allaha wa man lam yad'uhu, sehingga di sini bisa mencakup kepada yang berdoa kepada Allah maupun yang tidak berdoa kepada Allah. Nah, ya. Wa 'ala taqdir al-awwal, sehingga berdasarkan takdir yang pertama, takunu khasatan bi kashfi su'il muttar. Sehingga maknanya apa? Khusus menghilangkan kejelekan yang menimpa al-muttar, orang yang sangat terhimpit masalah. Wa ma'lumun annahu kullama kana al-ma'na 'am kana awla. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya setiap kali sebuah maknanya apa? Sebuah kalimat memiliki makna yang lebih umum, maka itu lebih utama. Ya. Artinya apa? Sebuah kalimat ketika maknanya dia lebih umum, maka ini yang lebih diambil daripada yang memiliki makna khusus. Nah, karena apa? Karena kalau makna yang umum, dia bisa mengenai banyak persoalan. Ya. Nah, sehingga di sini apa? Di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya yang bisa menjawab, bisa memenuhi permohonan al-muttar maupun permohonan yang tidak muttar, begitu. Ya. Demikian. Karena maknanya apa? Umum. Demikian. Wa yu'idul umum qauluhu, dan yang menguatkan pendapat makna yang umum adalah firman Allah taala pada kelanjutan ayatnya, wayaj'alukum khulafa'al ardi, dan dialah Allah yang menjadikan kalian khulafa'al ardi, penghuni muka bumi, penguasa dari muka bumi. Baik. Nah, ini yang menguatkan makna yang umum tadi. Ya, ketika dikatakan amman yujibul muttarra idza da'ahu, dan siapakah orangnya yang bisa mengabulkan permohonan, permintaan orang yang sangat-sangat butuh ketika dia berdoa kepadanya, ketika dia meminta kepadanya, dan yang menghilangkan kejelekan dan yang menjadikan kalian sebagai penghuni di muka bumi. Nah, ya, berarti apa? Berarti maknanya lebih umum demikian. Artinya apa? Allah akan menyingkap kejelekan baik dari orang yang muttar maupun yang tidak muttar demikian. Baik, sehingga apa? Qawlu wa yaj'alukum khulafa'al ardi, maksudnya apa? Alladina yaj'aluhumullahu khulafa'al ardi hum ibadullahi as-salihun. Orang-orang yang Allah jadikan sebagai khulafa'al ardi, mereka adalah ibadullahi salihun. Ibadullahi salihun, yaitu para hamba Allah yang saleh. Jadi tidak semua orang dijadikan sebagai khulafa al-ard. Iya. Penghuni bumi, muka bumi ini. Nah, atau yang mewarisi bumi ini. Tetapi apa? Allah memilihnya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 105, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa laqad katabna, dan sungguh kami telah tetapkan, fi zabur, di dalam kitab zabur, min ba'di dzikr, setelah disebutkan, dijelaskan, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwasanya bumi itu yang akan mewarisinya adalah hamba-hambaku yang saleh. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pewaris muka bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Dan yang menguatkan ayat ini juga adalah firman Allah ta'ala dalam surah Nur ayat 55. Allah menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus salihat, dan yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, sungguh-sungguh Allah akan jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Walayumakkinanna lahum dinahum, bahkan Allah sungguh-sungguh akan mengokohkan bagi mereka agama mereka. Alladzi tadha lahum, yang Allah telah ridai untuk mereka. Walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, bahkan sungguh-sungguh Allah akan menggantikan mereka setelah datangnya rasa takut kepada mereka dengan keamanan. Allah gantikan dengan keamanan. Ya'budunani, yang mereka akan beribadah kepadaku, kata Allah, la yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak akan berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Lihat, berarti di sini apa? Khalifatullah fil ard adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Lihat. Nah, kemudian di akhir ayat Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, a'ilahun ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah, yang ilah yang lainnya bersama Allah. Qawlu a'ilahun ma'allah di sini al-istifham lil-inkar. Kata Syekh Muhsimin, kata tanya dalam ayat ini adalah kata tanya yang berfungsi untuk mengingkari. Jadi bentuk pengingkaran, penolakan itu ada berbagai macam. Ya. ada dalam bentuk pernyataan, ada dalam bentuk pertanyaan, bentuk penolakan. Ya. Ada dalam bentuk perbuatan, ada dalam bentuk meninggalkan. Itu namanya apa? Penolakan. Ya. Baik. Seseorang menolak sesuatu itu terbagi menjadi dua ini. Ada dalam bentuk qaul, lisan, ada dalam bentuk amal. Dalam bentuk qaulnya ada berupa pertanyaan, ada dalam bentuk pernyataan. Dalam bentuk perbuatannya ada apa? Lisanul halnya, perbuatannya ada dia mengerjakan, ada dia meninggalkan. Ya. Nah, ada juga dalam bentuk meninggalkan. Tapi itu adalah apa? Penolakan. Nah, sehingga di sini apa? Atau pengingkaran. Ya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memakai uslub itu semua. A ilahum ma'allah, apakah ada ilah yang lain bersama Allah? Tentunya maknanya apa? Au bi makna nafi. Maknanya di sini adalah nafi. Ya. Istifham lil inkar. Sebuah pertanyaan tetapi untuk mengingkari. Ya. Ada juga yang dalam bentuk pernyataan. Ya. Seperti apa? Seperti kaumnya Syu'aib misalkan. Dia katakan apa? Ya Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami tidak faham terhadap apa? Kebanyakan dari ucapanmu. Ya. Ini apa? Penegasan pernyataan. Maksudnya apa? Maunya menolak. Tapi apa? Tapi dalam bentuk apa? Pernyataan. Begitu. Ya. Penolakan dalam bentuk apa? Pengingkaran dalam bentuk pernyataan. Demikian. Mana kau kasih ramai takut? Kami tidak paham kebanyakan ucapanmu. Maksudnya apa? Sebetulnya kami enggak mau nerima. Nah, begitu maksudnya. Ya. Kami tidak mau mengikuti kamu, wahai Su'aib. Ya. Sehingga dibuat apa? Dibuat penolakan dalam bentuk pernyataan. Di sini penolakan dalam bentuk apa? Pertanyaan. A ilahu ma'allah, apakah ada sesembahan yang hak bersama Allah? Ya. Apakah ada ilah yang lain bersama Allah? Tentunya tidak ada, kan begitu ya. Nah, tetapi dibuat dalam bentuk apa? Pertanyaan. Demikian. Lil inkar, untuk mengingkari. Nah, au bi makna nafi, atau bermakna nafi di sini. Wa huma mutaqariban, dan keduanya ini berdekatan maknanya. Ya. Apakah lil ingkar ataupun lil nafi? Ya. Apakah istifhamnya di sini lil ingkar ataupun istifham lil nafi? Maka maknanya mutaqariban, sama, mendekati kedua-duanya. Ai, sehingga maknanya apa? Hal ahadun ma'allahi yuf'alu dalika. Nah, apakah ada seseorang yang bersama Allah yang diperlakukan seperti dia memperlakukan Allah? Nah, tentu tidak ada. Al-jawablah, kata Syekh. Tentu jawabannya apa? Tidak ada. Wa idza kana kadzalika, kalau memang demikian keadaannya, fayajib an tasrifal ibadah lillahi wahdah, maka wajib bagimu untuk memberikan peribadatan hanya bagi Allah semata. Wa kadzalika du'a, demikian juga dengan doa. Ya, demikian juga dengan doa. Fal wajib al 'abdi ayuwajjah as-su'al ila Allah ta'ala, maka yang wajib bagi seorang hamba adalah mengarahkan, menghadapkan pertanyaan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menghadapkan permintaan as-su'al, permintaan tersebut hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yatlub min ahadin ayyazila daruratahu wa yakshifa su'ahu wa huwa la yastati', maka la yatlub min ahadin, atau la yutlab min ahadin, tidaklah diminta dari seseorang ayyazila daruratahu, untuk dihilangkan darurahnya, wa yakshifa su'ahu, dan dihilangkan kejelekannya, wa huwa la yastati', dalam keadaan yang diminta itu tidak sanggup, tidak mampu. Ya, demikian. Sehingga ini adalah makna atau fungsi dari kalimat istifham tersebut, fungsi daripada pertanyaan yang Allah nyatakan di akhir ayat ini, ailahum ma'allah. Ya, setelah apa Allah menyingkapkan atau Allah menggambarkan tentang adanya orang yang mudhar, yang kemudian dia ingin disingkapkan darinya apa kesulitannya dan kejelekannya. Nah, demikian ikhwati a'azina wa jazakumullah, naktawi bihadal qadar, aku luqau li hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sal muslimin wal muslimat min kulli dam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, tawaddu wa hadzakum.